India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, bro, I need a coffee. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Solo. Apa kabar semuanya? Ya, di Jakarta sih mendung ya, dan saya yakin juga kalau hujan di Jakarta banyak sekali titik-titik kemacetan. Dan semoga aja dengan hadirnya Coffee Break kali ini, Anda tidak begitu jenuh dengan kondisi jalan di Jakarta. Dan yang pasti untuk ada di luar Jakarta, silakan bergabung dengan kita, nanti bisa Anda hubungi kami untuk berinteraksi. Bisa telepon di line telepon bebas pulsa 0810 Pas FM. Untuk yang di Jakarta 633-9160 dan SMS kita di 0816-924-924. Sore ini dengan saya Kiki Wijaya, saya di studio Pas FM sudah dengan Bang Kavi Kurnia. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Yeah. Selalu semangat ya Bang? Iya, yeah. Apalagi udah mau akhir tahun. Nah itu dia, kenapa akhir tahun harus semangat? Apakah kita harus dipenuhi dengan keoptimisan di tahun 2012 nanti? Ngitung profit. Ada yang dihitung ya? Ada. Sama hitung dosa. Aduh, hitung dosa. Banyak kan mana nih kira-kira profit sama dosa ya? Yeah. Insya Allah dosanya lebih dikit tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010. Oke, okay. Dan mudah-mudahan nih Bang Kavi, untuk Mitra Bisnis juga kita harapkan begitu ya. Yang sudah punya rencana barangkali di karirnya juga bisnisnya bisa gabung dengan kita ya. Iya, yeah. Kita harapin profitnya bludak. Bludak, mm-hmm. Bang Kavi, kita temanya sore hari ini adalah yang tadi sudah kita bicarakan ya, mengenai rewilding your talent, yeah. Kenapa kita angkat tema ini Bang Kavi? Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti sebuah kongres gitu loh, dan diskusi tertutup dengan beberapa para CEO, uh-huh. gitu loh. Salah satu pertanyaan yang istilahnya ditanya lah ke mereka gitu loh. Kalau Anda, mereka ditanya, jadi gini, apakah human gitu loh, manusia itu masih menjadi aset dari perusahaan yang paling besar, uh-huh. dan rata-rata CEO mengatakan tidak lagi, uh-huh. kenapa? Karena sekarang banyak pilihan untuk human resources, uh-huh. salah satunya adalah di outsource, okay. jadi kalau memang human resources itu bisa di outsource untuk efisiensi dan harga yang lebih murah, uh-huh. gitu, penghematan dan seterusnya, maka ya yang dikit sama atau yang dipertahankan sama para CEO itu apa gitu. Dan rata-rata mereka menjawab yang mereka keep adalah talent mereka yang berbakat, gitu. Okay, wah. Jadi sore hari ini karena kita udah mau tutup tahun, kita juga ingin mengajak gitu loh para pendengar Pas FM itu untuk memikirkan sebenar-benarnya ya, kalau perusahaan udah kagak lagi peduli sama gue fisiknya, uh-huh. gitu loh. Nah, Anda harus berpikir kalau sampai Anda mau dipertahankan, talent Anda yang paling bagus tuh apa sebenarnya buat suatu perusahaan, uh-huh. dan bagaimana caranya kita memanfaatkan talent kita, gitu. Oke, okay. Itu yang punya talent. Nah, kalau yang nggak punya talent apa lagi nih? Hampir semua punya talent. Uh-huh. Jadi tidak mungkin, apalagi kalau seseorang yang sudah berkarir ya di sebuah perusahaan 3, 4, 5 tahun, biasanya mereka talentnya terbentuk, uh-huh. karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lama-lama talentnya makin tercermin. Tapi kan tadi saring kan Bang? Disaring. Itu dia. Nah, ikut saringan itu. Jadi makanya Anda harus menyadari talent Anda, dan kalau bisa Anda membidik karir atau posisi di sebuah perusahaan, uh-huh. yang lebih cocok dengan bakat Anda. Waduh, Mitra Bisnis, ini suatu ancaman atau suatu apa ini kira-kira ya? Ancaman dan peluang sekaligus. Ancaman dan peluang sekaligus. Oke, Mitra Bisnis, yang pasti untuk Anda yang mempunyai talent dan ingin tetap berkarir di perusahaan Anda, harus mengetahui dong pastinya strateginya supaya tetap dipertahankan perusahaan tersebut, begitu Bang Kavi? Betul. Bagaimana strateginya? Jadi begini ya, yang kita maksud dengan talent gitu loh, kadang-kadang misalnya CEO atau bos Anda mengatakan, wah, wih digile, itu bagian tagihan misalnya, uh-huh. Ah udah deh, suruh si Anu nagih. Kenapa bos? Wah kayaknya dia lebih berbakat nagih gitu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu akan dikip sama perusahaan gitu. Gitu. Oke. Dia lebih berbakat seperti itu. Ada orang yang misalnya gini, ini kita harus PHK 150 orang gitu. Siapa? Belum tentu human resourcesnya. Oh no, sosial aja. Kenapa? Orang itu paling diplomatis. Gitu loh. Jadi kita harus menyadari nih, kita nih sebenarnya itu memiliki talent-talent apa aja gitu loh. Ada orang yang wah udah deh suruh dia aja. Kenapa? Karena dia jago komunikasi gitu loh. Nah, untuk melihat talent-talent ini, salah satu dari cara untuk mengenali talent Anda gitu ya. Kadang-kadang di perusahaan sedang mengadakan event atau acara gitu loh ya, Anda suka dikasih tugas yang tidak ada hubungannya dengan job description Anda gitu loh. Suka kan sering di organisasi. Oh ini pembagian doa, apa pembacaan doa. Oh Mas Anu aja dah. Kenapa? Soalnya kalau dia baca doa rasanya kusuk. Dan orangnya sudah haji pula, suaranya enak gitu loh. Itu salah satu di antaranya gitu loh. Oh kita kalau itu apa mengadain acara di perusahaan gini. MC-nya siapa? Oh MC-nya dia aja. Kenapa? Suaranya enak, luwes, dan orangnya lucu gitu loh. Nah itu salah satu juga untuk mengenali talent. Oke. Jadi Anda dalam bersosialisasi dan dalam bergaul di dalam suatu organisasi ya, Anda harus lihat gitu loh. Sebenarnya Anda kelihatannya dalam 3-4 tahun Anda mengembangkan diri di dalam suatu organisasi, talent Anda tuh seperti apa sih? Dan kalau bisa Anda harus belajar untuk memanfaatkan talent Anda itu. Oke. Ini perlu diketahui banget mitra bisnis ya, di tengah kompetisi yang cukup ketat dan pasti tahun 2012 ini lebih ketat lagi. Tetap bersama kami karena sekarang Kavis Break harus jeda terlebih dahulu.